berada antum masih bersama kami di Radio Hang 106 FM yang mengudara dari Kanal Formal Batam Center Batam Indonesia. Dan seperti mana biasanya setiap malam Kamis, kita akan kembali mengikuti kelanjutan dari pembahasan kitab Bulughul Maram yang disampaikan oleh Ustaz Abu Ferus langsung dari Masjid Sabilun Najah, dan kami hadirkan secara live ke ruang antum melalui Radio Hang 106 FM. Dan antum bisa hadir di sana untuk mengikuti kajian ini, tepatnya di Batu Aji di seberang perumahan Merapi Subur, ataupun antum bisa mendengarkan melalui radio kita ataupun di live streaming kami. Dan sambil menantikan tersambungnya kita di Masjid Sabilun Najah, kami hadirkan kembali informasi yang berikut ini. Ajamul Awsat dengan sanad yang lemah, dan hadis ini terdapat dalam Marasil Sa'id bin Musayyib. Maksud Marasil adalah riwayat-riwayat Sa'id bin Musayyib yang langsung disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Indal Baihaqi mukhtasara, yang disebutkan Imam Baihaqi secara ringkas. Dan hadis ini derajatnya adalah lemah, dhaif. Kata Imam Al-Manawi dalam Syarh Jami' As-Saghir, berkata juga Al-Imam Al-Haythami, fihi Ibnu Lahi'ah, dalam riwayat ini terdapat Ibnu Lahi'ah, wahuwa dhaif, dan dia dikenal dengan perawi yang dhaif. Dikuatkan Imam Tabrani dengan sanad yang dhaif. Al-Imam Baihaqi pun mengeluarkannya dari Sir Sa'al Musayyab. Jadi semuanya jalannya lemah. Ikhwani al-kiram rahimakumullah, kita masih dalam pembahasan salat orang-orang yang musafir dan salat orang-orang yang sakit. Dalam kandungan hadis ini disebutkan bahwasanya sebaik-baik umat Nabi adalah orang-orang yang dia bertobat, maka dia beristighfar. Maknanya benar. Hadis ini dhaif, tapi maknanya hadis ini benar. Sebaik-baik umat adalah orang-orang yang ketika mereka bersalah, berdosa, dia beristighfar, didukung oleh hadis lainnya. Berkata Rasulullah SAW, kullu bani adama khatta'un, setiap anak Adam itu pasti dia bersalah, tidak ada yang lepas daripada kesalahan, semuanya bersalah. Kullu bani adama khatta'un, setiap anak Adam itu adalah bersalah, keliru, tergelincir, berdosa, karena mereka bukan malaikat, mereka punya syahwat, mereka punya emosi dan seterusnya. Tetapi wa khairul khata'ina at-tawwabun, sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat. Tayib, kesalahan bukanlah hal yang dapat dihindari dari manusia. Pasti manusia bersalah sedikit banyaknya. Tetapi hendaklah orang-orang yang bersalah segera bertaubat, orang-orang yang berdosa segera bertaubat. Tidak mungkin manusia lepas daripada kesalahan, pasti dia salah, karena itu tabiatnya manusia, karakternya bani Adam. Tapi sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat, bertaubat kepada Allah SWT. Tayyib ikhwan rahimakumullah, hadis ini mengisyaratkan bahwasanya sebaik-baik umat Muhammad adalah yang ketika dia musafir dia mengqasar. Walaupun hadis ini lemah, tapi maknanya sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dia salat secara sempurna ketika musafir. Tetap dia memendekkan salatnya, qasar. Ya. Tidak pernah dinukil dalam hadis yang sahih, sanad yang sahih, Rasulullah pernah menyempurnakan salatnya ketika musafir. Tetap dia pendekkan. Waftaru, sebaik-baik umatku adalah ketika mereka musafir, mereka memendekkan salat dan berbuka. Adapun waftaru, berbuka ini tentunya dikembalikan kepada yakni hamba, apa yang paling mudah baginya. Seorang yang musafir ketika berpuasa, kalaulah berpuasa menyulitkan baginya, maka lebih utama baginya berbuka. Kalaulah dengan musafirnya dia tidak sulit berpuasa, bahkan dia kesulitan untuk menggantinya kelak jika diberbuka, maka yang lebih ringan bagi dia adalah berpuasa, kembali kepada hajat. Karena safar berbeda-beda. Ada orang-orang yang musafir berat, medannya berat, kondisinya berat. Ya. Walaupun sekarang antum katakan banyak tempat kita sekarang dipermudah dengan fasilitas transportasi yang ada udara, lautan, tapi masih tetap ada tempat-tempat yang payah dijangkau, baik dengan udara, baik dengan daratan. Ya. Masih ada tempat-tempat yang orang harus berjalan dengan sulit. Ya. Dalam kondisi seperti ini, kalaulah seorang dia berpuasa menyulitkan baginya, maka lebih baik bagi dia untuk berbuka. Pernah Rasulullah SAW memerintahkan sahabat berbuka ketika musafir bedannya berat. Kemudian Rasulullah melihat ada kerumunan orang, maka ditanyakan ada apa mereka berkumpul di sana. Dikatakan ya Rasulullah, ada seorang yang terus berpuasa sehingga akhirnya dia jatuh pingsan. Berkata Rasulullah, sesungguhnya dia telah durhaka kepada Abul Qasim. Tersinilah para ulama menganggap bahwasanya kalau seorang berkan baginya berpuasa ketika musafir, tidaklah bagi dia berbuka. Ya. Tapi dalam hadis lain Rasulullah menyebut, sahabat menyebutkan ketika mereka musafir ada yang berpuasa, ada yang berbuka, dan tidak ada yang mencela satu sama lain. Yang berpuasa tidak mencela yang berbuka, yang berbuka tidak mencela yang berpuasa. Ini menunjukkan dalam musafir orang boleh berbuka, boleh berpuasa. Tapi mana lebih utama? Apa jawabannya? Lebih utama adalah apa, Syekh Sutrisno? Apa lebih utama, berbuka atau berpuasa ketika musafir? Berbuka. Yang lebih utama adalah yakni yang paling mudah bagi dirinya. Kalau lebih mudah baginya berbuka, berbuka. Lebih mudah baginya berpuasa, berpuasa. Kalau menyulitkan bagi dia berpuasa, berbuka. Kalau menyulitkan bagi dia berbuka, nanti payah menggantinya, dan dia mudah berpuasa, berpuasa. Ini dalam masalah safar. Taib. Jadi hadis ini maknanya sahih. Ya. Hadisnya lemah, sanadnya lemah. Ya. Ada Ibnu Lahiyah dan dia pun mursal. Kemudian ada pun syarat taubat, ada tiga di sini disebutkan. Pertama adalah an-nadam ala ma fa'al. Orang itu dikatakan baik, benar taubatnya ketika dia menyesal dengan apa yang telah dia lakukan. Ciri-ciri taubat yang benar adalah ketika seseorang menyesal dengan apa yang dilakukan. An-nadamu ala ma fa'al. Kalau orang enggak pernah menyesal dengan apa yang dia perbuat, berarti dia enggak bertaubat. Walaupun lisannya mengatakan saya bertaubat, tapi enggak menyesal, enggak ada gunanya. Ya, menyesal itu adalah kesalahan hati. Ya. Boleh terkadang ditampakkan dalam bentuk perkataan dia menyesal. Ya, tetapi yang paling benar bertobat adalah amalan hati. Menyesal jika teringat dia menangis. Jika teringat dia begitu menyesal di dirinya perbuatan-perbuatan yang silam. Yang kedua adalah al-iqla' an martakab. Al-iqla' anil ma'asiyah. Yang kedua haruslah dia melepaskan dirinya dari kemaksiatan itu. Itu tanda taubat yang benar. Orang taubat dari judi adalah ketika dia tidak berjudi. Saya taubat, langsung dia tinggalkan majelis judi. Itu benar. Saya taubat dari minum khamar, dia tinggalkan. Saya taubat dari narkoba, langsung ditinggalkan. Itu tanda-tanda taubat yang benar. Kalau dia masih berjudi, dia katakan saya taubat loh, tapi masih judi. Masih dia bentangkan kartunya. Saya taubat, masih konsumsi narkoba. Ini tidak benar. Saya taubat dari zina, tapi dia masih berzina. Harus dia lepaskan diri daripada perbuatan tersebut. Yang ketiga adalah al-azm alla alla ya'uda ilaihi. Keinginan yang kuat untuk tidak kembali terperosok ke sana. Itu tanda-tanda taubat yang benar. Punya azam, punya kekuatan, punya keinginan yang dalam, yang kuat untuk tidak kembali melakukan perbuatan tersebut. Dan tidaklah dikatakan taubat itu tidak sah jika orang melakukan kembali perbuatan tersebut. Tidak. Karena orang selalu salah. Kadang antum sudah azam, menyesal, sudah nyesal. Kemudian ketika itu sudah ditinggalkan perbuatan maksiat itu, nyesal, tobat, dia tinggalkan. Dan ketika itu dia berusaha untuk tidak kembali tergelincir. Ternyata sebulan kemudian tergelincir kembali. Apakah sah tobatnya yang pertama? Kira-kira Agus, sah tobatnya. Karena enggak ada syarat tobat itu harus tidak dia kembali lakukan baru dianggap sah, tidak. Tetapi yang harus adalah dia harus memiliki keinginan keras untuk tidak kembali mengulanginya. Dalam hadis kursi, ya, maknanya disebutkan, Allah menyebutkan tentang seorang hamba, aznaba abdi dzamban, hambaku berbuat dosa, dia tahu tidak ada yang mengampuni dosa kecuali aku, maka dia memintakan kepada aku ampunan, maka aku ampuni dosanya. Aznaba dzamban, kemudian kembali tergelincir, dia buat lagi dosa itu, dan dia kembali tergelincir, ternyata sebulan kemudian tergelincir kembali. Apakah sah tobatnya yang pertama? Kira-kira Agus, sah tobatnya. Karena enggak ada syarat tobat itu harus tidak dia kembali lakukan baru dianggap sah, tidak. Tetapi yang harus adalah dia harus memiliki keinginan keras untuk tidak kembali mengulanginya. Dalam hadis kursi, ya, maknanya disebutkan, Allah menyebutkan tentang seorang hamba, aznaba abdi dzamban, seorang hambaku berbuat dosa, dia tahu tidak ada yang mengampuni dosa kecuali aku, maka dia memintakan kepada aku ampunan, maka aku ampuni dosanya. Tsumma aznaba dzamban, kemudian kembali tergelincir, dia buat lagi dosa itu, dan dia. Radio Dakwah Sunnah Hang 106 FM. Belikan apa yang dirampok kepada pemiliknya dengan berbagai macam jalan, terang-terangan, sembunyi-sembunyi, kembalikan kepada yang dirampok. Koruptor tobat, enggak guna dia haji tiap tahun, bahkan haji setahun dua kali enggak guna. Sebelum dia kembalikan uang yang dia korupsi kepada rakyat, sepanjang malam pun dia menangis merintih, keluar air matanya, darah pun tidak akan diterima Allah taubatnya, karena itu adalah hak makhluk yang dia rampas, ya. Enggak guna harta yang dia rampok itu, yang dia korupsi itu, dianggapnya dapat disucikan dengan bayar zakat lagi untuk bayar. Untuk bayangkan, ya, korupsi, kemudian korupsi entah berapa miliar, dikeluarkannya sekian 400 juta untuk zakat, kata dia, enggak ada gunanya. Subhanallah. Enggak bisa dizakati itu harta yang hasil dari rampokan itu, dari korupsi. Kemudian kalaulah dia berkaitan dengan kehormatan seorang, adab, menjelekkan nama seorang, hendaklah dia meminta maaf, membersihkan nama orang yang dicemarkan. Ya. Walaupun ada persisian dalam masalah ghibah, apakah orang yang menggunjing orang lain harus diterangkan? Yang rajih dalam perkara ghibah, dalam perkara gunjing-menggunjing, tidak perlu seorang bertobat memberitahukan kepada saudaranya yang dia gunjing. Cukuplah baginya untuk memintakan ampunan kepada Allah bagi saudaranya yang dia gunjing. Setiap kali teringat saudaranya yang dia gunjing, mintalah banyak-banyak ampun kepada Allah SWT, agar Allah mengampuni saudaranya tersebut. Jika saudaranya dihinakan di depan umum oleh orang, dijelek-jelekkan, taklah dia berusaha membela kehormatannya. Inilah tanda taubatnya yang benar agar diterima Allah SWT. Adapun kalau dia beritahukan kepada orang yang dia dahulu kerjai, yang dia gunjing, boleh jadi akan timbul kerusakan lebih besar. Inilah dia syarat-syarat taubat. Ada berapa tadi? 4 atau 5? Ya. Dalam bentuk harta 1, dalam bentuk kehormatan dia 1, ada 5 tadi. Tambahkan 2 lagi. Syarat taubat baru diterima. Ya. Apa kira-kira? 2 lagi tambahannya. Taubat akan diterima selama seorang bertaubat sebelum pintu taubat tertutup. Kapan pintu taubat tertutup? Ada dua pintu taubat tertutup masanya. Pertama, ketika telah sampai roh di kerongkongan, tidak guna seorang bertaubat. Fir'aun alaihi la'natullah, ditolak Allah taubatnya. Kenapa? Karena dia bertaubat ketika rohnya telah sampai di kerongkongan, tenggelam dia. Berkata oleh Fir'aun ketika nyawanya telah sampai di kerongkongan, sekaranglah aku beriman dengan Tuhan Musa, dengan Tuhan Harun, dengan Tuhan yang dimani Bani Israel. Enggak guna. Pintu taubat tertutup yang kedua ketika telah terbit matahari dari arah barat. terlambat berarti dia enggak diterima lagi taubatnya. Allah berfirman, "Wa yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha." Pada hari datangnya sebagian daripada tanda-tanda Tuhanmu tidak berguna lagi keimanan seorang. Lam takun amanat min qablu, kalaulah dia enggak beriman sebelumnya. Atau kasabat fi imani khair, atau dia menambah kadar imannya. Nanti kelak ikhwan rahimakumullah, terbit mata dari arah barat, semua orang beriman, semuanya beriman, tapi sia-sia iman mereka. Orang-orang Nasara, semua orang-orang kufar seketika semua beriman, tetapi terlambat. Allahumma musta'an. La haula wala quwwata illa billah. Baik, kemudian isi hadis ini, sebaik-baik umat adalah ketika dia musafir, dia mengqasar salat yang 4 menjadi 2. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 101, "Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru minas shalah." Kalaulah kalian musafir di muka bumi ini, maka tidak mengapa bagi kalian untuk memendekkan salat. Dan hadis ini jadikan sebagai landasan bagi orang-orang yang berpendapat bahwasanya mengqasar dan berbuka ketika safar itu lebih utama daripada berpuasa dan menyempurnakan. Taib. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Iqra' maratan ukhra. Baca sekali lagi. Jabir. Bismillah. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا لا لا لا كانت ببواسير وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه كانت ببواسير بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب رواه البخاري. طيب. Adapun hadis yang bersama kita kali ini adalah hadis yang menceritakan bagaimana sifat seseorang seharusnya yang diperbuat ketika sholat dalam kondisi sakit. Bagaimana sholat orang yang sakit? Telah dibahas bagaimana salat orang musafir, bagaimana menjamak, bagaimana mengqasar. Sekarang kita membahas bagaimana cara orang sakit salat. Ya, karena yang namanya penyakit terkadang diderita oleh seorang sehingga menghalangi dia untuk melaksanakan salat sebagaimana mestinya. Tentunya agama Islam adalah agama yang luas, agama yang penuh rahmat, penuh kemudahan. Ya, kata Allah SWT dalam firman yang mulia menceritakan tentang kemudahan agama ini, ya. Ma ja'ala 'alaikum fid din min harajin millata abikum Ibrahim. Tidak pernah dia Allah jadikan dalam agama kalian ada yang sulit. Inilah dia agama Ibrahim. Enggak ada yang sulit. Yang ada malas saja orang. Kalau orang bilang saya sulit kali salat Ustaz, sulit kali saya salat. Payah kali rasanya. Yang ada adalah malas. Enggak ada payah salat itu. Payah start saya ini beranak, bentar-bentar kena kencing ini, payah saya salat. Enggak ada. Yang ada adalah malas. Itu talbis syaitan, tipu daya syaitan. Kenapa enggak salat? Payah baju kerja saya ini, jangan-jangan ada najisnya ini. Yang ada malas. Banyak sekali orang yang seperti ini. Saya enggak sempat salat start. Banyak aja alasan. Saya enggak diberikan kesempatan sholat Ustaz. Kerja kami menuntut terus kerja. Beri kami bukan pada waktu sholat. Macam-macam alasan orang meninggalkan sholat. Tapi semuanya batil. Allah akan subhanallah ya, masukkan orang-orang yang meninggalkan sholat ke neraka saqar. Ancaman kepada orang yang meninggalkan sholat. Dan alangkah banyaknya mereka pada umat ini. Banyak sekali. Kira-kira lebih banyak orang sholat atau lebih banyak orang enggak sholat? Hei ikhwan, antum lihat dalam masjid, itulah cerminan orang yang sholat. berapa persen itu daripada jumlah masyarakat. Kadang-kadang cuma satu saf, kadang satu saf pun gak sempurna. Ya. Apakah mereka di rumah sholat? Sebagian. Tapi paling banyak yang gak sholat. Makanya Umar seperti ini, ikhwan, tunggu ajalah terus menerus bertubi-tubi akan datang laknat Allah SWT. Lebih dahsyat lagi, bukan hanya meninggalkan sholat, meninggalkan tauhid, melakukan kesyirikan. Jadi apa lagi yang ditunggu kalau bukan kehancuran? Subhanallah. Dari segi muamalatnya rusak kaum muslimin, apalagi negeri kita ini. Dari segi ibadatnya, yang rajin ibadat pun rusak. Dengan apa? Dengan bid'ahnya. Subhanallah. Yang belajar tauhid pun rusak. Yani cara belajarnya rusak. Subhanallah. Ilmu kalam dipelajari, tasawuf dipelajari, ya. Subhanallah. Jadi Islam ini agama yang mudah, enggak ada yang sulit, semuanya mudah. Kata Rasulullah, ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Walan syaddad dina ahadun illa ghalabah. Tidaklah ada seseorang yang dia itu berupaya untuk mengalahkan agama ini, memaksakan diri untuk mengamalkan agama, ya, berlebihan dalam beragama, kecuali pasti dia akan dikalahkan oleh agama. Mudah juga. Enggak ada waktu tertentu antum satu malam harus sholat, enggak ada. Jangan kerja di masjid aja, enggak ada. Diberikan kemudahan-kemudahan. Wa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardh. Kalau salat telah ditegakkan, bersebarlah di muka bumi. Carilah karunia Allah. Agama yang simple sekali, ikhwan. Jumat tutup semua kedai, kios tutup, pasar itu tinggalkan. Cari ketika itu karunia Allah salat Jumat. Setelah itu baru kamu bekerja kembali, menyebarlah ke bumi. Berapa lama salat Jumat? Setengah jam, satu jam, satu jam setengah. Subhanallah. Semuanya mudah. Berkata Imran bin Husain radhiyallahu anhu, kanat bi bawasiru, aku ditimpa penyakit bawasir. Ambeien. Penyakit wasir itu dari bahasa Arab, wasir. Bahasa Arabnya bawasir. Ambeien yang kronis. Fa sa'altun Nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil shalah. Maka aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kaifiat salat. Bagaimana cara salat ketika ambeien kukumat? Ya. Berkata beliau, salli qa'ima, salatlah engkau dalam kondisi berdiri jika kau mampu. Fa illam tastati' fa qa'ida, jika tidak mampu maka salatlah dengan keadaan duduk. Fa illam tastati' fa 'ala janbin, rawahul Bukhari. Jika tidak mampu dengan duduk, hendaklah dengan posisi berbaring, ya, menghadap ke kiblat, menyamping, ya, lambung di bawah, ya, arahkan ke kiblat, rawahul Bukhari. Inilah kaifiat bagi orang yang ditimpa penyakit. Gak mampu berdiri, bagaimana solusinya? Duduk. Gak mampu dia duduk, apa solusinya? Jangan berbaring. Memang berupaya untuk menghadap ke kiblat, ya, dan menjadikan lambungnya pada posisi bawahnya, arah kiblat. Fa'ala janbin. Dan sebagai riwayat, gak bisa juga, kondisinya gak bisa sholat dalam kondisi lambung di bawah, hanya terlentang saja. Fa'awmi ima'an, maka berikanlah isyarat. Subhanallah. Ini semua menunjukkan kemudahan agama. Ini semua kemudahan dalam beragama. Kaidahnya, al-masyaqqatu tajribu taysir. Pegang kaidah itu. Al-masyaqqah, jika ada kesulitan, tajribu taysir. Kesulitan ini akan melahirkan kemudahan. Kalau sulit, maka lahirlah kemudahan. Sulit berdiri, lahirlah kemudahan dengan duduk sholat. Al-masyaqqatu tajribu taysir. Kaidah umum. Kalau lah ada suatu perkara yang sulit dalam beragama untuk dikerjakan, cari yang mudahnya. Tentunya bukan hawa nafsu standarnya. saya sulit sholat nih Ustaz, yang mudah ajalah, mengingat ajalah. Dan itu akhirnya enggak sholat, ingat-ingat saja dia. Baik, jadi ikhwan rahimakumullah, upayakan berdiri kalau mampu. Saya enggak mampu berdiri Ustaz, kecuali dengan tongkat. Dengan tongkat silahkan kerjakan, jadikan tongkat sebagai tempat tumpuan Anda. Saya hanya mampu berdiri tapi bersandar ke dinding Ustaz, silakan bersandar, enggak ada larangan. Upayakan berdiri. Saya enggak bisa berdiri sempurna Ustaz, saya terpaksa harus sedikit membungkuk. Kerjakan walaupun dengan membungkuk ya. Kalau enggak mampu juga berdiri, maka enggaklah dia pilih dengan posisi duduk. Yang paling utama orang duduk sholatnya adalah kalau mampu dia buat, ketika posisinya berdiri buatlah posisi duduknya seperti yang duduk bersila dalam bahasa Arabnya mutarabbian, seperti antum sekarang ini mutarabbian. Inilah posisi sholat ketika dalam kondisi sakit, dalam keadaan berdiri, inilah dia posisi berdirinya mutarabbian. Nanti akan kita jelaskan hadisnya bagaimana rukuknya. Ya, rukuknya tentunya antum membungkuk. Bagaimana sujudnya? Tentu membungkuknya lebih dalam lagi, andai kata mampu. Sujud, sujud. Ya. Kalau antum enggak mampu sujud, payah, maka sujudnya lebih rendah daripada rukuknya. Kalau andai kata antum mampu sujud, sujud. Mampu bangun dan duduk di antara sujud dengan benar, duduklah di antara sujud dengan benar. Ya, yang disebut dengan duduk apa namanya? Duduk iftirash. Ya, maka membedakan antara berdiri dengan duduk, ketika berdiri antum kerjakan duduk dengan bersila, itu dianggap posisinya apa? Berdiri. Kalau andai kata dalam posisi duduk dan terus sujud dan antum mampu mengerjakannya, maka posisinya dengan duduk apa? Duduk iftirash, ketika sebelum yakni tasyahud akhir. Kalau tasyahud akhir duduknya duduk tawarruk kalau antum mampu. Inilah cara salat orang duduk. Kalau anda yang kata tidak mampu, dia hanya bisa di kursi saja, tidak bisa dia sujud, tidak bisa dia duduk dan terus sujud dengan benar, tidak bisa duduk iftirash, maka sholatlah semampunya, walaupun ada sebangku. Tidak ya. Mampu juga dia, tidak bisa dia menyangga badannya, yang bisa dia berbaring sholatnya, maka sholat dalam keadaan berbaring. Ya. Yang paling utama adalah berbaring dengan posisi yakni seolah-olah kita apa namanya dengan posisi lambung kita itu ya apa namanya lambung kanan kita di bawah menghadap kiblat, menghadap kiblat. Anggaplah ini antum ya kan berdiri ini, kalau anda kata dia tidur berbaring seperti ini, tetapi dengan posisi lambungnya yang kanan di bagian bawah. Kalau lagi berkara sana, berarti ini kepalanya, ya, ini badannya, lambungnya di bawah, lambung kanannya di bawah, ke arah kiblat, di jari. Kalau ini kata kiblatnya ke sana, maka arahkan kemari, lambung kanannya di sini berarti. Diarahkan ke arah kiblat. Ini kata kiblat kemari berarti posisinya begini, lambung kanannya tetap di bawah. Persis bagaimana posisi tidurnya Rasulullah SAW. Kalau mampu. Kalau enggak mampu, mampunya itu hanya tergeletak berbaring saja menghadap ke arah langit, salatlah semampu antum. Bagaimana menandakan rukuk dan sujudnya? Dengan bahasa gerakan, isyarat. Karena kaidahnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah pernah Allah bebankan jiwa itu kecuali yang mampu dia pikul. Subhanallah, ini kemudahan. Jangan jadi kendala untuk antum meninggalkan salat ya. Kenapa enggak sholat? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini hujjah syaitan. Allah kan enggak bebani jiwa kecuali yang mampu dia pikul. Saya enggak mampu sholat. Ini dusta dia ini. Berkata Ibn Nawawi rahimahullah ta'ala, telah tegak ijma' kesepakatan kaum muslimin, yang tidak mampu berdiri dalam sholat yang wajib, maka enggaklah dia sholat dalam keadaan duduk. Dan tidak perlu dia ulangi kembali. Dan tidak berkurang pahalanya, sama dengan pahala ketika dia berdiri. Ya. Kenapa sama? karena dengan niatnya. Dia mau berdiri tapi karena sakit, niatnya itu membuat dia dapat pahala sama. Subhanallah. Orang yang sakit, dia enggak salat jemaah, tetap dihitung salat jemaah. Karena dia senantiasa dalam niatnya berupaya untuk jemaah, tapi terhalang karena sakitnya, karena ada halangan, ke kamar mandi, sakit perut. Tetap dituliskan baginya pahala salat sempurna. Apa kira-kira standar yakni seorang dianggap enggak mampu melaksanakan salat dengan berdiri? Apa kira-kira standarnya? Yakni kalau dianggap dengan berdiri dia sulit, mengganggu kekhusyukannya, merintih-rintih dengan penyakitnya, maka ketika itu dianggap dia telah boleh duduk. Karena inti dari bersolat adalah khusyuk. Kalau lah dia, contohnya antum ini encok berat, asam uratnya berat sekali, berdiri enggak sanggup, kalaupun dipaksa sanggup, tapi setengah mati menahankannya, solatnya pun enggak khusyuk, maka ketika itu dia boleh duduk. Bahkan boleh jadi lebih utama bagi dia duduk karena lebih khusyuk. Atau contohnya antum sholat di tengah laut, di atas ke perahu, gak mampu berdiri. Kalau berdiri tenggelam semuanya, perahunya kecil ya, maka boleh antum sholat dengan duduk karena ada uzur. Di pesawat ya, kalau lah gak ada tempat untuk berdiri, antum harus sholat dengan duduk. Panjang perjalanan, sholat dengan duduk, Allah berikan uzur. Walaupun antum tidak melaksanakan sholat sebagaimana mestinya karena ada halangan, tetap dituliskan pahala penuh. Ya. Imam Bukhari meriwayatkan, "Idza maridul 'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahiha." Kalau seorang hamba sakit atau dia pergi musafir, akan dituliskan baginya amalan tersebut penuh sebagaimana dia seolah-olah muqim dalam keadaan sehat. Tayyib. Telah dijelaskan tentang khilaf para ulama, bagaimana orang yang mampu salat dalam keadaan berbaring di atas lambungnya. Sebagian mengatakan kalau enggak sanggup juga berbaring dengan di atas lambungnya, enggak sanggup juga melaksanakan salat, maka tidak wajib lagi bagi dia salat. Ya, seperti pendapat yang disebutkan ulama. Ya, pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Yang lain mengatakan tidak, enggak mampu juga dia dengan posisi lambung kanan di bawah, maka hendaklah dia sholat dengan semampu dia, walaupun dengan bahasa isyarat, dengan gerakan mata pun boleh. Dan ini pendapat yang lebih berhati-hati ya, dibandingkan seorang meninggalkan sholatnya sementara akalnya masih sehat. Lain cerita ikhwan, kalau lah ketika dia sakit, dia pingsan, ketika itu gak wajib bagi dia sholat. Bagaimana ketika dia siuman daripada pingsannya? Kalau pingsannya dalam jangka selama satu hari satu malam, maka dia ketika tersadar dan mampu mengerjakan sholat, taklah dia kerjakan semua sholat yang ditinggalkan selama lima waktu. Kalau anda kata lebih dari satu hari semalam, maka ketika dia tersadar, yang dikerjakan sholat ketika dia sadar saja. Kadang orang misal seminggu enggak semua dikerjakan, ketika sadar zuhur, zuhur itulah yang wajib bagi dia. Tuan tuan harus pahami. Dan yang paling parah ya tuan, banyak orang yang sakit enggak sholat. Ini musibah. Di rumah sakit tuh banyak orang sakit enggak sholat. Alasannya bajunya kotor, tak bisa berwudu, tayamum. Enggak bisa berwudu, tayamum. Enggak bisa bergerak, panggil sahabat siapa yang bisa mewudukan dia, wudukan. Enggak bisa juga wudu, enggak ada orang, tayamum. Enggak ada alasan. Kecuali kalau anda kata dalam kondisi dia sakitnya bersangatan, dia enggak pingsan, tapi bersangatan sehingga hilang kontrolnya, enggak wajib bagi dia. Standarnya wajib ketika akalnya masih kontrol. Kalau anda kata penyakitnya bersangatan, enggak bisa lagi dia kontrol akalnya, dia campakkan bantal tersebut. Tetapi walaupun hadis ini mauquf, ini memiliki hukum marfu'. Karena Jabir enggak mungkin ngarang-ngarang, pasti pernah lihat Nabi seperti itu berkata atau berbuat atau memerintahkan. Ya, karena ini perkara yang tidak dapat diterima dengan ijtihad. Oleh karena itu, tidak mengapa untuk diamalkan yang seperti ini. Maka hadis yang mulia ini, ikhwan rahimakumullah, walaupun dia adalah mauquf kepada Jabir bin Abdullah, menunjukkan makruhnya sujud bagi orang yang sakit yang enggak mampu berdiri untuk sujud di atas bantal dan sejenisnya. Sujud di atas bumi, ya. Di atas lantai. Dan sejenisnya. Kalau anda kata enggak mampu dia sujud, ya, ke lantai, ke bumi, ke tanah, maka tidaklah dia cukup memberikan isyarat bahwasanya sujudnya itu lebih rendah dibandingkan rukuknya, membungkuk sebagai tanda. Kalau rukuk, membungkuknya lebih tinggi ketika sujud, rukuknya maka membungkuknya lebih rendah. Kalau enggak mampu sujud, kalau mampu sujud wajib dia sujud. Kemudian hadis ini menunjukkan kemudahan dalam beragama. Ya, kembali tadi itu teruskan. Al-masyaqqah tajribu taysir, jika ada kesulitan akan lahirlah kemudahan dalam beragama. Dan hadis ini menunjukkan anjuran untuk mengunjungi orang yang sakit. Rasulullah mengunjungi orang yang sakit. Dan itu hak seorang muslim. Kata Rasulullah, wa idza marida fa'udhu, jika dia sakit maka kunjungi dia, bezuk dia, datangilah orang sakit. Dengan itu kita mengambil i'tibar banyak sekali faedah mendatangi orang sakit, baik bagi orang yang sakit atau orang yang membezuk. Bagi orang yang bezuk, dia akan mensyukuri nikmat sehat yang Allah berikan kepadanya. Akhirnya dia mengucapkan alhamdulillah, berarti saya masih banyak Allah berikan nikmat sehat, enggak seperti si fulan terkapar, terbaring. Jadi dengan itu dia mensyukuri nikmat Allah SWT. Dia mencari, yakni menjadikan orang yang sakit sebagai i'tibar bagi dirinya, agar dia lebih bersyukur kepada Allah SWT. Antum itu kunjungi rumah sakit, bagus itu. Kalau kira-kira iman kita lemah, kunjungi rumah sakit, antum dia orang yang terbujur, orang-orang yang tergeletak, lemah, ngapain gak bisa, mau bangun gak bisa, wudu gak bisa, sholat gak bisa, antum lihat, antum sehat, akhirnya antum bersyukur kepada Allah, semakin menambah ketaatan antum kepada Allah SWT. Jadi besar manfaatnya untuk orang yang bezuk. Bagi orang yang dibezuk, yang didatangi, dia akan terhibur, ya, dia akan mendapatkan doa, ya, dari saudara-saudara yang datang, ucapan-ucapan apa namanya yang membuat dia semakin naik motivasinya untuk sehat, memberikan support dia untuk lebih sehat. Makanya antum kalau mengunjungi orang sakit, berikan motivasi bagi dia agar dia lebih sehat. Ya, katakan insyaallah kamu akan sembuh. La ba'sa tahur insyaallah. Enggak apa-apa ini, insyaallah kamu akan sembuh. Ini menghapuskan dosa insyaallah. Jangan antum berikan dia takut-takuti. Takut-takut bahaya kemarin seperti ini mati dia. Bahaya, ya. Banyak sekali orang-orang seperti ini menderita seperti ini mati, ya, dalam tempo sebulan, dua bulan. Ini bahaya ini. Dihibur dia, dihibur. Ya. Kalau anda kata dalam kondisi dia itu mum sakarat, talqinkan kepadanya kalimat talqin la ilaha illallah. Banyak-banyak ajarkan agar dia berharap dengan Allah SWT. Ini adab-adab ketika mengunjungi orang sakit. Ya. Kalau bisa antum ruqyah, ya bacakan Al-Fatihah dan seterusnya. Yang jelas dianjurkan. Kemudian orang yang datang mengunjungi orang sakit, hendaklah dia senantiasa memberikan nasihat, ya, baik untuk kesehatannya maupun untuk agamanya. Jangan kau lagi merokok, bahaya ini. Ini menunjukkan kau harus berhenti merokok. Beri dia nasihat. Ya, ini supaya engkau bertobat kepada Allah SWT. Ya, jelek itu yang antum buat itu. Kamu itu candu itu jelek, ya, akhirnya seperti ini kan nasibmu. Tinggalkan, beri nasihat. Demikian itu dalam beragama. Beri nasihat kalau anda kata dia lalai, enggak sholat, ya akhi, takutlah kepada Allah. Alangkah dahsyatnya azab Allah kalau kau mati enggak sholat. Seharusnya engkau lebih layak lagi untuk menjaga sholat, karena engkau di ujung kematian, di ujung tanduk seperti ini. Sholatlah, jangan tinggalkan. Peringatan, ajarkan. Enggak pandai dia sholat, ajarkan sholat. ajarkan dia berwudu. Subhanallah. Inilah sebenarnya. Saya mendengarkan wasiat Syekh Muhammad Shalih Utsaimin kepada para dokter. Inilah intinya. Banyak sekali, tapi itu intinya. Amar ma'ruf nahi munkar. Dakwai mereka. Ya. Ini kayaknya penghapus dosa-dosamu. Mungkin kau banyak dosa. Inilah caranya supaya Allah menghapuskan dosamu. Berikan kepada dia motivasi-motivasi untuk bertobat kepada dosa-dosanya. Tayyib. Baca hadis yang terakhir, silakan. Bismillah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbi'an. Rawahu an-Nasa'i wa sahahahu al-Hakim. وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا رواه النسائي وصححه الحاكم. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dalam keadaan duduk bersila. Hadis diriwayatkan Imam Nasa'i dan sahihkan Imam Hakim, dan hadis ini sahih. Hadis ini menunjukkan kaifiat duduk orang sedang sholat. Ya ikhwan rahimakumullah, dalam sholat wajib, hukum asalnya wajib berdiri. Kalau anda kata tidak mampu berdiri, baru dia boleh duduk. Dan sifat duduknya kalau mampu dengan bersila ketika dalam posisi berdiri. Kalau mampu, ya. Tetapi dalam sholat sunnah, dibolehkan seorang sholat dalam keadaan duduk. Walaupun dia tidak sakit. Sesekali antum amalkan supaya antum mengenai semua sunnah Rasulullah SAW. Mungkin enggak ada yang pernah amalkan. Sekali amalkan, salat dengan keadaan duduk. Ya Pak Sutrisno. Supaya kita dapat ganjaran mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Dan sekali amalkan, walaupun pahalanya itu kurang daripada berdiri setengahnya, tetapi agar kita mengenai sunnah. Ya. Dibolehkan. Dan Rasulullah pernah salat dalam keadaan duduk. Pernah ketika dia baca ayat panjang, ketika dia mau sujud, berdiri lagi dia. Berruku, i'tidal, sujud. Boleh. Ya. Enggak ada masalah. Antum salat berdiri, salat sunnah, panjang bacaannya capek, duduk, enggak apa-apa. Antum duduk, bersila, dan ruku, dan seterusnya. Dimudahkan. Tapi pahalanya kurang setengah daripada berdiri. Tapi dalam kondisi salat wajib enggak boleh kecuali kalau ada uzur, kalau ada halangan. Ya. Kalau enggak mampu duduknya bersila, duduklah sebagaimana yang mampu dia perbuat. Ya. Tapi yang paling afdal dalam posisi berdiri hendaklah duduknya bersila. Dalam posisi duduk dan duduk sujud, dalam posisi duduknya itu duduk iftirash. Wallahu taala alam. Dengan demikian ikhwan, selesailah pembahasan kita tentang kaifiat salat orang musafir, orang yang sakit, bagaimana mengqasar, menjamak. Insyaallah minggu depan kita masuk ke tentang pembahasan salat Jumat. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam ala Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Yang mau bertanya ada? Silakan. Ya, tiga soal saja. Satu orang satu soal. Fadhol. Bismillah, alhamdulillah. Di zaman sekarang nih Ustaz, banyak kaum muslimin bersemangat untuk berhaji dan berpuasa Ustaz. Berhaji dan berpuasa. Berhaji. Ya, haji dan puasa, semangat mereka melebihi daripada sholat fardu Ustaz. Mereka mampu siang malam untuk mengumpulkan uang untuk bisa berangkat haji maupun mengumpulkan uang untuk bisa modal untuk berbuka puasa Ustaz. Tapi bagaimana hukum bagi mereka yang meninggalkan sholat fardu Ustaz, sementara kalau untuk semangat haji dan puasa mereka sanggup untuk bersemangat untuk mengumpulkan uang ke sana Ustaz? Mengumpulkan aja, mengumpulkan untuk berangkat haji. Tapi kalau sholat fardu ditinggalkan dia Ustaz, ya, nanti kok uang itu kumpul gak pergi haji? Berangkat haji tapi karena semangatnya untuk mengumpulkan apa modal untuk haji, semangat ditinggal, sholat fardu ditinggalkan Ustaz. Hukumnya bagi dia untuk yang meninggalkan sholat fardu ini Ustaz. Oh iya, kembali kepada khilaf ulama. Yang jelas, sepakat ulama, kalau orang meninggalkan sholat fardu dengan keyakinan dia itu enggak wajib, kafir. paham-paham qiyadah itu kafir secara umum, tidak per individunya. Karena per individunya boleh jadi jahil, taklid, ikut-ikutan. Yang mengingkari sholat lima waktu ini kafir, keluar daripada Islam. Ya, hukum secara umumnya. Ada pun per individu, lihat lagi, mungkin dia jahil, mungkin ikut-ikutan, dan seterusnya. Berbeda para ulama yakni tentang hukum orang yang meninggalkan sholat karena malas. Semua sepakat itu berdosa, dosanya dosa besar sekali. Mereka sepakat dosa paling besar setelah syirik adalah dosa meninggalkan sholat. Sepakat mereka itu. Lebih dahsyat daripada berzina, lebih dahsyat daripada semua dosa yang lainnya. Maka dalam masalah meninggalkan sholat bagi orang-orang yang meninggalkannya karena malas, ada dua pendapat ulama. Sebagian mengatakan dia kafir, alhamdulillah, keluar daripada Islam, batal kalimat la ilaha illallahnya, dipisahkan daripada istrinya, dan seterusnya. Semua konsekuensi. Itu mata Imam Ahmad bin Hanbal dan ulama-ulama yang semisal dengan beliau rahimahumullah. Kafir, dalil mereka kuat. Ya, al-ahdu alladhi bainana as-salatu faman tarakaha faqad kafar. Janji kita sama orang Islam adalah salat. Yang meninggalkannya dia telah kafir. Dan inilah fatwa para ulama masyayikh kita seperti Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, Syekh dan lain-lainnya. Kafir. Perkara ringan. Meninggalkan salat itu perkara besar, lebih besar daripada mencuri, berzina, seterusnya. Ini adzabillah. Lebih besar daripada makan babi itu masih kalau papanya dibandingkan dengan meninggalkan sholat. Subhanallah. Banyak orang meninggalkannya karena kejahilannya besar sekali. Dan pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya mereka tidak kafir. Kalaupun mereka itu dibunuh, karena meninggalkan sholat dibunuh dalam keadaan had, bukan dalam bentuk murtad, ya. Karena mereka masih punya syahadat, mereka masih mengakui yakni syahadat. Ini pendapat yang kedua. Kalaulah antum memilih pendapat yang pertama, enggak ada guna semua. Orang yang enggak sholat, enggak ada guna semua amalannya, puasanya enggak sah, hajinya enggak sah, sedekahnya enggak sah, semuanya tertolak. Karena dia enggak kafir. Kalaupun menurut pandangan yang kedua, ya, amal-amal ibadahnya jika sesuai dengan sunnah, ikhlas dikerjakan tetap diterima. Ya, puasanya diterima, hajinya diterima, sedekahnya diterima karena dia tidak kafir. Ya. Allahu taala alam. Jadi itu tadi yang kita jelaskan. Tapi alangkah anehnya orang mau haji tapi enggak mau sholat. Aneh sekali itu. Subhanallah. Nanti orang semua ke Masjidil Haram, dia enggak pergi ke Masjidil Haram, tenang tidur di hotelnya. Enggak ada cerita kecuali orang gila. Boleh jadi ketika nanti haji Allah berikan dia hidayah, akhirnya dia sholat, enggak tinggal lagi sholatnya, pulang haji dia enggak tinggalkan sholat, insyaallah. Juga tergantung niat. Banyak orang-orang haji itu niatnya bukan karena Allah, padahal Allah mengatakan walillahi 'alan nas. Tidaklah karena Allah bagi manusia diwajibkan haji bagi yang mampu. Banyak orang haji untuk supaya apa namanya, dapat gelar Pak Haji, naik statusnya di masyarakat jadi Pak Haji dia. Ya, kalau anda nanti ada waktu-waktu pemilihan, sibuk ditempelkan hajinya, tampilkan lagi nama hijrahnya, Muhammad Fulan. Ya, Muhammad Fulan, Haji Muhammad Fulan. Berlomba-lomba lah mereka menempelkan gelar haji. Subhanallah. Niatnya enggak benar. Tengoklah haji-haji yang dibuat oleh orang-orang yang enggak benar itu. Artis-artis itu haji-haji. Pulang haji main pilih tambah parah lagi. Tambah pendek pakaiannya. Waliyadzubillah. Enggak tahu kita di mana meletakkan hajinya itu. Saya yakin tahapan mereka kerjakan itu. Mereka anggap haji itu hanya sekedar jalan-jalan saja. Allahul Musta'an. Ciri-ciri haji yang mabrur yang diterima Allah SWT semakin baik dia selepas pulang dari haji. Kalau semakin parah itu haji bukan mabrur, itu hajinya mabur. Allahul Musta'an. Naam. Silakan yang lain, dua lagi soal. Tak ada, berarti selesai kita. Silakan antum. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis ini bahwa makruh hukumnya orang yang sakit sujud di atas bantal dan sejenisnya. Bagaimana kaidahnya kalau misalnya kita sujud pakai sajadah, Pak Ustaz? Bagaimana kita sujud di atas sajadah? Insyaallah taala enggak ada masalah, ya. Selama antum tidak menganggap harus dengan sajadah. Misalnya untuk menghalangi daripada dingin, halangi daripada panas. Dalam hadis yang sahih, para sahabat mereka meletakkan khimar menutup kepala mereka di tanah karena panasnya tanah ketika musim panas, melindungi wajah mereka daripada panasnya matahari yang langsung bersentuhan dengan pasir. Mereka letakkan alas untuk menghalangi yakni kulit wajah mereka daripada panas. Antum di sini contohnya dingin, ya kan? Enggak ada masalah antum duduk di atas sajadah, salat dingin, antum pakai karpet, enggak ada masalah. Yang dilarang, yang dibenci, benci tidak diharamkan. Dibenci adalah jika karpet-karpet tersebut bergambar-gambar yang buat orang lalai, apalagi gambar-gambar makhluk. Itu yang dibenci. Menghiasi masjid yang buat orang lalai, dan gambar-gambar orang apa namanya? Ornamen-ornamen. Itu yang terlarang. Kalaupun antum punya sajadah, upayakan cari sajadah yang dia tidak banyak gambar-gambarnya, ya. Gak apa-apa, ya. Tetapi jangan antum harus paksakan. Kalau gak pakai sajadah, sholatnya gak sah. Banyak orang awam menganggap kalau kita gak pakai sajadah, dianggap gak sah sholatnya itu. Padahal gak ada kewajiban ke sajadah. Dan antum pun jangan pula bersangatan berlebihan. Orang ke sajadah antum bid'ahkan. Jangan. Allahu taala alam. Yang terakhir, fadal. Ada lagi, paham semuanya dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.